Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, demikian juga pendengar radio muslim yang berbahagia. Kembali kita lanjutkan membaca dan membahas sifat sholah karya Syekh Muhammad Ibn As-Salih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya, sebelum kita lanjutkan, kemarin ketika di poin pembahasan Ar-Raka'ah Atsaniyah di halaman 134 tentang masalah ajn, maka kita lihat bahasanya Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala tidak punya kata tegas dalam masalah status berdiri atau gerakan menuju berdiri dengan bentuk ajn. Beliau cuma mengatakan, kemudian berdirilah bersandar dengan dua tanganmu, imma ala sifatil ajin, boleh jadi dalam keadaan bentuk seperti orang yang membuat adunan, in sahal hadisu fi dhalik, jika hadis tentang masalah ajin itu sahih, au ala ghairi hadis sifati, atau tidak dengan bentuk semacam itu, tidak dengan bentuk ajin, ingda man yara anna hadis al-ajin da'ifun, menurut orang yang berpandangan bahasanya hadis ajin itu da'if. Ya, maka apakah kemudian menuju berdiri dengan sifatul ajin itu mustahab ataukah tidak, disyariatkan ataukah tidak, maka perkataan Syekh Ibnu Utsaimin tidak tegas. Beliau katakan itu disyariatkan menurut yang meyakini hadisnya sahih, dan tidak disyariatkan menurut yang meyakini hadisnya dhaif. Jadi dikembalikan kepada status dan derajat hadis dan keyakinan masing-masing orang tentang status hadisnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahasanya hadis ajin itu dinilai sahih atau dinilai kuat oleh Al-Albani rahimallahu ta'ala di sifat sholatin Nabi, meskipun tepatnya Al-Albani mengatakan hadis ajn itu adalah hadis salih, hadis yang baik, dan hadis yang salih itu kurang lebih dekat dengan status atau derajat hasan. Sebaliknya di sisi yang lain, hadis ajn itu dinilai dhaif, misalnya oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu ta'ala, dan beliau punya buku khusus yang satu risalah khusus yang menjelaskan hal ini, dhaifnya hadis ajn. Beliau punya risalah atau buku tipis khusus membahas tentang masalah ini, judulnya Kaifiyatun Nuhudi fi Shalati wa Dha'fu Hadisil Ajn. Ini tata cara bangkit dalam sholat dan dhaifnya hadis ajn. Dan sifatul ajn ini beliau masukkan di La Jadida fi Ahkamis Shalah di nomor yang kelima, di antara hal-hal yang menurut beliau adalah tata cara sholat yang baru. Ini maka nomor limanya adalah sifatul ajn. Di samping beliau kritik masalah hadis ajn dari sisi kualitas hadis, kualitas dan derajatnya, beliau juga menyampaikan bahasanya yang benar ajn itu ada dua model. Model yang pertama itu yang masyhur, al-ajn wa ayyakuma al-musallim min ra'atin ila ukhra. Ajin adalah seorang itu sholat dari satu rakaat menuju rakaat berikutnya ala hayatil ajin, seperti bentuk orang yang sedang membuat adonan roti. wa yajma'a yadayhi, yaitu dia kumpulkan dua tangannya, dia kumpulkan tangannya, wa yataqi'u ala dhuhurihima, kemudian bertopang kepada bagian luar punggung telapak tangan, indal qiyam, saat berdiri, seperti keadaan orang yang membuat adonan roti, ya, mengepal. Namun menurut beliau, menurut thummal ajin lahu sifatani fil ghatil Arab, ajin sendiri dalam bahasa Arab, itu memiliki dua bentuk, al-madhkurah yang telah disebutkan, yaitu mengepal, wasaniyah, dan bentuk yang kedua dari ajin adalah bibastil kafaini alal ardi, dengan menghamparkan dua telapak tangan pada lantai. Maka ini juga dalam bahasa Arab disebut ajin. Kama huwa ma'rufun min halin nisa inda ajnil ajini, sebagaimana keadaan perempuan ketika membuat adonan roti. Maka ajinnya adalah tidak mengepal, namun tangan terbuka. Kemudian kritik ketiga dari Syekh Bakar Abu Zaid untuk masalah ajin, ya, sebagaimana sifat khas dari hal-hal yang beliau masukkan di Lajati Dafi Ahkamis Shalah, ya, beliau menilai bahasanya adalah gerakan baru dalam sholat, tidak dikenal, ya, madal kurun, dari abad ke abad, ya, tidak dikenal adanya tata cara sholat atau gerakan sholat yang berbentuk ajin. Itu tiga poin tentang masalah ajin dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu hafidh rahimallahu ta'ala, qulna assalamu huna bimakna at-taslim, fahal ya'ti fi'al bimakna taf'il. Kami katakan bahasanya assalam huna, salam di sini maknanya taslim. Apakah terdapat fi'al dengan makna taf'il dalam bahasa Arab? Jawabannya ada. Wa minhu diantaranya adalah al-kalam, maknanya taklim. Fasalamu idhan, maka jika demikian salam maknanya taslim. At-taslim minallahi alaika ayuhan nabi. Maka keselamatan dari Allah untukmu wahai sang nabi. Ay artinya innaka tas'alu, anda memohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada nabinya, dan agar Allah memberikan keselamatan untuk syariat nabinya dari segala kekurangan dan aib. Wa huna iskalun fi qaulil musalli 'alaika min wajhain. Dan di sini terdapat satu hal yang iskal, membingungkan, membingungkan pikiran, fi qaulil musalli, dalam perkataan orang yang salat, 'alaika, assalamu 'alaika ayyuhan nabi. Sisi kebingungannya ada dari dua sisi. Yang pertama, kaifa saha ayu khotoba fi sholati. Ya, bagaimanakah bisa-bisanya saha boleh, ya, adanya al-khitab, kata ganti orang yang kedua saat sholat. Wa minal adamiyin, dan ini berasal dari manusia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadhis salata la yasluhu fiha syai'un min kalamil adamin. Ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnya salat itu tidak layak fiha, di dalam salat terdapat satu perkataan manusia. Maka kami katakan jawabannya adanya khitab, adanya kata ganti orang kedua yang ditujukan kepada Nabi bihada dalam bacaan ini adalah pengecualian untuk sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas, yaitu bahasanya salat ini tidaklah layak badannya satupun dari perkataan manusia. Oleh karena itu para ulama mengatakan jika orang yang sholat itu mengucapkan kafil khitaf, ka yang artinya kamu, li ghairillahi wa rasulihi, yang itu kannya itu ditujukan kepada selain Allah dan Rasulnya, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Maka seandainya ada seorang yang masuk menemui Anda dan Anda sedang sholat, waqal, kemudian dia mengatakan assalamualaikum dan Anda jawab alaikassalam, maka batalat sholatuka, maka batalah sholat Anda, kecuali jika Anda mengucapkan hal ini karena tidak tahu kalau itu dilarang. Kemudian kebingungan yang kedua, kaifa sahab, bagaimanakah boleh menggunakan khitab, kata ganti orang yang kedua, padahal Nabi itu gaib, Nabi itu di tempat yang berbeda dan tidak mendengar, dia jauh dari Anda. Bahkan setelah beliau meninggal dunia, beliau adalah mayit alaihi salatu wassalam. Maka jawabannya, bahasanya pembicaraan kita yang kita tujukan kepada Nabi akan dipindah dan disampaikan kepada Nabi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallimu alaiya, ucapkanlah salam untukku, sesungguhnya ucapan salam kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Rahu Abu Ya'la. Maka jika Anda mengucapkan salam kepada Nabi, fa inna taslim, maksudnya ucapan salam Anda itu akan sampai kepada Nabi di mana saja tempat Anda berada. Demikian juga ya, kemudian yang kedua, meskipun Nabi tetap wafat, maka Syaikhul Utsaimin mengatakan tetap pakai assalamu alayka. Karena ka di sini, karena engkau di sini, itu bukan maksudnya, bukanlah dialog. Maksudnya bukan dialog. Sejak masa Nabi hidup sekalipun, maka orang yang misalnya penduduk Madinah yang sholat di Quba, itu tetap assalamualaika. Dan tanpa bermaksud dialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksud dari ka al-khitab assalamu alayka itu adalah kuwatil istihdar. Bukan mukhatabah. Karena bukan mukhatabah, karena kuwatul istihdar, dan kuwatul istihdar itu sama saja baik setelah Nabi wafat ataupun ketika Nabi masih hidup. Maka pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala, setelah Nabi wafat sekalipun tetap assalamu alayka, tidak sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahasanya setelah Nabi wafat itu tidak assalamu alayka namun assalamu alan nabi. Ini adalah benar pendapat Ibnu Mas'ud itu cocok dan nyambung. Manakala alaika ka di situ adalah li mukhatabah, jika untuk berdialog. Padahal kanya bukan untuk berdialog. Buktinya misalnya sahabat yang sholat di Mekah setelah Fathul Mekah, apakah tetap assalamu alaika? Tetap assalamu alaika. Sahabat yang tidak sholat di Masjid Nabawi semacam di Masjid Quba atau masjid kampungnya Mu'ad Ibn Jabal, apakah tetap assalamu alayka? Jawabannya tetap assalamu alayka. Berarti kanya itu memang sejak awal bukan untuk mukhatabah, namun untuk kuatul istihdar, kuatnya pembayangan seakan-akan Nabi di hadapannya. Di sini dikatakan kalimat selanjutnya, wali kuwati istihdarika, dan karena betapa kuatnya penghadiranmu. Maka kita hadirkan Nabi di hadapan kita, khatab tahu, maka Anda menggunakan kata ganti orang kedua kepada beliau. Sehingga makna assalamu alayka ka'annahu hadirun baina yadaika wa inkana ba'idan wa in kana mayyitan. Maka seakan-akan Nabi itu hadir di hadapanmu, meskipun itu jauh darimu. Untuk orang yang sholat di Quba, di kampungnya Mu'ad bin Jabal, dan seterusnya, ya, maka mereka tetap pakai ka. Dan maknanya di sini ka'anau hadir baina yadaik. Oleh karena itu, setelah wafat juga tetap ka. Karena ka di sini untuk kuatul istihdar dan bukan mukhotobah. Untuk menunjukkan kuatnya penghadiran Nabi SAW di benak orang yang mengucapkannya dan bukan bermaksud untuk berdialog dengan Nabi. Warahmatullahi dan rahmat Allah. Maka jika rahmat ditambah dengan salam atau taslim, maka akan terwujud kesempurnaan. Karena dengan rahmah, husul al-matlub, terwujud apa yang diharapkan. Dan dengan assalam, maka zawalul marhub, hilang apa yang dikhawatirkan. Maka jika terkumpul pada seseorang salamnya Allah, keselamatan dari Allah dan rahmat Allah, maka sempurnalah bagi orang tersebut apa yang dia inginkan. Maka Anda pada saat ini memohon dan minta kepada Allah agar Allah merahmati sang Nabi di samping memberikan keselamatan untuk sang Nabi. Wa amal barokat adapun barokat, jamak dari barokah. Dan barokah definisinya adalah kathratul khairi wa dawamuhu, kebaikan yang banyak dan langgeng. Para ulama bahasa Arab mengatakan barokah diambil dari kata-kata birkah, dan birkah adalah tempat berkumpulnya air. Wa'adatan, dan biasanya birkah itu besar dan airnya permanen. Airnya awet, tidak lewat, tidak sekedar lewat namun tergenang. Khulasatul makna, kesimpulan makna, sebenarnya Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan untuk Rasul-Nya dan Allah meratakan Rasulnya dengan rahmat dan barokahnya. Kemudian Anda berpindah assalamu alayna. Tentang apa yang dimaksud dengan alayna di sini, jika kita katakan alayna adalah muslimin, maka ini akan menimbulkan masalah, yaitu lanjutannya wa ala ibadillahi salihin. Namun jika kita katakan yang dimaksud alayna adalah umat Islam, yaitu umat Muhammad alaihi salatu wasalam, maka yang dimaksud dengan kata kalimat selanjutnya ala ibadillahi salihin, ya, maka yang dimaksud dengan ibadillahi salihin semua hamba yang saleh di langit dan di bumi. Dan kemungkinan yang ketiga, jika kita katakan alina itu adalah orang-orang yang sholat bareng dengan kita, maka ini juga menimbulkan iskal, karena seorang itu terkadang dia sholat tanpa ada siapapun bersamanya. Boleh jadi sholat sendirian. Maka dari tiga kemungkinan ini, fa'ahsanul aqwal, maka pendapat yang terbaik dalam masalahnya adalah kita katakan alina di sini adalah kelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga pendapat tentang makna alina. Ada yang mengatakan alina itu adalah kaum muslimin secara umum, kemudian pendapat yang kedua mengatakan kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga alina adalah orang-orang yang sholat jamaah bareng dengan kita. Ya, dari tiga pendapat tersebut ditegaskan oleh Syekh Muthaimin yang kuat adalah pendapat yang kedua. Wa ala ibadillahi salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Kalimat ini mencakup semua hamba yang saleh di langit dan di bumi. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melakukannya, membaca doa di atas, maka kalian telah mengucapkan doa keselamatan untuk semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi, sampai-sampai malaikat. Karena para sahabat dulunya mereka mengatakan, sebelum Nabi ajari bacaan tasyahud, mereka mengatakan assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, kemudian mengajari assalamu alaina wa alaibatillahi salihin, fa innakum idza fa'altum dhalika faqad salamtum ala kulli abdin lillahi salihin fi sama'i wal ard. Maka kalian telah mendoakan semua hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Dan malaikat adalah di antara hamba Allah yang soleh tanpa ragu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bahkan para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang mereka tidaklah mendahului untuk berkata-kata sebelum diperintahkan, dan mereka adalah orang-orang yang makhluk-makhluk yang melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, maka Nabi sampaikan daripada kalian salamnya itu tafsil Jibril, Mikail dan seterusnya, maka bacalah ucapan salam demikian. Dengan ini maka sudah mencakup semuanya, termasuk diantaranya malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu maknanya ukiru, aku mengikrarkan dan aku mengakui dengan hati. Kal musyahid bi'ainihi, seakan-akan aku menyaksikan dengan mata kepalaku. Oleh karena itu maka dibelokkan dari ucapan ukiru, kemudian dipilih ucapan asyhadu. Yakni artinya seakan-akan hadal ikrar, pengakuannya adalah ikrar orang yang yakin, sebagaimana yakinnya orang dengan sesuatu yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, maka asyhadu kata Ibn Utsaimin itu diambil dari kata-kata musyahadah, artinya melihat langsung dengan mata kepala. Ya, maka kenapa? Dan asyhadu di sini maknanya adalah ukir, aku mengakui. Kenapa mau mengatakan aku mengakui pakai aku bersaksi? Maka maknanya adalah ini, ungkapan ini menunjukkan bahwasanya saya betul-betul yakin dengan benarnya apa yang saya katakan ini. Seperti yakinnya saya dengan melihat sesuatu yang saya lihat, sebagaimana saya yakin dengan sesuatu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya tidak punya keraguan sedikit pun. Ya, itu makna dibalik diksi asyhadu. Dan kenapa tidak dipilih kosakata yang lain untuk menunjukkan tingkat keyakinan yang luar biasa bagi seorang yang mengucapkan asyhadu. Ya, kalau sesuatu itu diyakini karena dilihat dengan mata kepala sendiri, artinya ini adalah yakin yang tak tergoyahkan. Anda, seandainya ada orang bilang begini dan begitu, maka tentu tidak akan goyah. Kita yakin itu tembok. Maka orang mau bilang itu tempe, itu tahu, itu roti dan seterusnya, sejagat bilang demikian, mau kita lihat sendiri itu tembok, enggak akan berubah. Demikian makna dari diksi dan pilihan kata-kata asyhadu dalam kalimat syahadat. La ilaha illallah. Saya sering mendengar banyak orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan mengatakan asyhadu anna la ilaha an la ilaha illallah. Dan ini adalah satu hal yang keliru berdasarkan kaidah bahasa Arab. Namanya benar an la ilaha illallah. Maka sebagian kemudian karena latah dengan syahadat Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka boleh jadi ada sebagian orang yang la ilaha illallahnya mengucapkan asyhadu anna la ilaha illallah. Namun yang benar kita katakan Allah, itu nukhafif, pakai sukun, tidak pakai tasdid. Kemudian kita masukkan kelam. Nih. Karena anna yang bertasdid, anna sesungguhnya yang bertasdid, tidaklah masuk pada jumlah manfi, jumlah negasi. Akan tetapi lakinnaha mukhafafatun minas thaqilah. Akan tetapi anla di sini annya itu mukhafafah minas thaqilah. Aslinya adalah anna namun ditakhfif sehingga tasjidnya hilang. Wa qauluka la ilaha illallah, ilah artinya ma'luh, sesuatu yang disembah. Maka wazannya fi'al, maknanya maf'ul, seperti kitab maknanya maktub. Dan fi'al bermakna maf'ul, satu hal yang sangat banyak dalam bahasa Arab. Contohnya ghiras maknanya maghus. Tumbuhan yang ditanam, bina artinya mabni, firash ya hamparan artinya mafrush. Kitab maknanya maktub. Dan makna ilah adalah al-ma'bud yang disembah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami utus di setiap umat seorang Rasul, ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibu tarut, jauhilah tarut. Waqala Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jal berfirman, wa ma'arsalna minkabili kami rasulin illa nuhi ilaih, annahu la ilaha ila ana fa'buduni. Di surat Al-Anbiya, Allah katakan, tidaklah kami utus sebelum seorang pun Rasul, kecuali kami beri wahyu, sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Maka idzan jika demikian ilah artinya ma'bud, sesuatu yang disembah, sehingga la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tiada sesembahan yang disembah kecuali Allah. Di sini timbul masalah, yaitu kita saksikan di muka bumi ini banyak yang disembah selain Allah. Patung berhala disembah selain Allah. Ausan berbagai macam berhala yang tidak berbentuk patung, semacam palang salib dan sebagainya, disembah selain Allah. Pohon disembah, manusia disembah, malaikat disembah, yang dalam bahasa sebagian orang disebut dengan dewa-dewi. Malaikat disembah, matahari disembah, rembulan disembah, bahkan sapi pun disembah. Kullu hadza ma'budun, itu semua disembah-sembah selain Allah. Maka bagaimanakah boleh kita katakan tidak ada ma'bud illallah? Maka jawabannya dalam kalimat ini ada sesuatu yang dibuang, tidak boleh, tidak harus ada yang dibuang. Takdirnya adalah hakun. Sehingga maknanya la ma'budda hakun illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Berdasarkan hal ini maka khobar la itu dibuang. Khobar la itu dibuang, takdirnya adalah hakun. Walaysa ma ba'da illa, dan khobarla itu bukan kata setelah illa, namun khobarlanya itu dibuang. Adapun ma ba'daha setelah illa itu badal dari khobar la. La ma'budah hakun illallah. Maka khobarlanya adalah hakun, Allah itu badalnya hakun. Wa amma ma yu'badu min dunillah, maka oleh karena itu kita akui adanya sesembahan yang disembah selain Allah, namun dia batil. Sebenarnya tidak berhak untuk disembah. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hajj, hal itu bi annallahu al-haq, karena Allah adalah sesembahan yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan yang disembah selain Allah itu sebenarnya tidak berhak untuk disembah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, artinya anda bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dia adalah hamba marbubun yang dididik dan dipelihara oleh Allah. Dia bukan sesembahan alaihi salatu wasalam, dan dia adalah seorang rasul dan bukan seorang pembohong. Oleh karena itu maka ulama mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang tidak disembah dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan, shalawatullah wasalamuhu alaihi. Ya, undur at-tartib, lihatlah urutan doa dalam bacaan ini. At-tahiyatu lillah wa shalawatu wat thayyibat, maka ini hak Allah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullah, ini hak nabi alaihi salatu wasalam. Assalamu alayna, maka ini hak anda. Wa ala ibadillahi salihin, doakan diri sendiri baru orang lain. Assalamu alayna baru wa ala ibadillahi salihin, yaitu ini hak hamba-hamba Allah yang saleh secara umum. Maka hak pertama yang wajib ditunaikan oleh seorang manusia adalah hak Allah, kemudian hak Rasul, kemudian hak diri sendiri, baru hak orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, ibda' binafsika, mulailah dengan dirimu sendiri. Ya, dan di sini didahulukan doa keselamatan untuk Rasulullah dibandingkan keselamatan untuk diri sendiri, untuk mengisyaratkan wajib bagi kita kaum muslimin mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu wajib atas setiap mukmin untuk menebus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya. Maka hak Rasul atas kita itu a'dhamu min haqqi anfusina 'alaina, lebih besar daripada hak diri kita sendiri atas diri kita sendiri. Dan lebih besar daripada hak dua orang kita hak dua orang tua kita atas diri kita. Oleh karena itu, didahulukanlah ucapan salam untuk Rasul. Ya, wa insya'aqal, boleh juga mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ini versi bacaan yang kedua yang boleh juga dibaca. Diriatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahuda. Mengajari kami bacaan tasyahud sebagaimana Rasul mengajari kami satu surat dari Al-Quran. Maka beliau mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah dan seterusnya. Maka sebagaimana Rasul mengajarkan surat Al-Quran kepada kami, maka ini menunjukkan dan mengisyaratkan bahasanya bacaan ini tidak boleh diubah-ubah. Sebagaimana surat Al-Quran tidak boleh diubah-ubah domahnya, harokatnya, hurufnya, tidak boleh diubah-ubah. Fa dan wawunya, tidak boleh diubah-ubah. Demikian juga ini menunjukkan pentingnya bacaan tasyahud, sehingga Nabi mengajarkannya dengan penuh intens, dengan intens, sebagaimana Nabi intens mengajarkan surat, kepada bacaan surat Al-Quran kepada para sahabat. Fihi kemudian bacaan yang lain dari Abu Musa Al-As'ari, yang nama aslinya Abdullah bin Qais, radhiyallahu anhu, ada bacaan, model bacaan yang ketiga, at-tahiyatu tayyibatu salawatulillah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah bacaan tasahud awal. Maka pendapat Ibnu Thaimin, tasahud awal bacaannya cukup sampai tasahud saja. Selesai tasahud berdiri. Tidak, kemudian plus solawat. Rawi Abu Dawud di antara dalil ulama yang berpendapat demikian, bahasanya tasahud awal itu sekedar membaca bacaan tasyahud tanpa solawat. Di antara alasannya adalah diriatkan oleh Abu Dawud dari Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah ini anaknya Ibnu Mas'ud. Abu Ubaidah Ibn Abdullah Ibn Mas'ud. Dari Abu Ubaidah, An-Abi dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah Ibn Mas'ud atau Ibn Mas'ud. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam firokatain. Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk setelah dapat dua rakaat, yaitu duduk tasahud awal, ka'annahu ala radfi, seakan-akan Nabi duduk pada batu yang panas. Artinya tidak lama-lama. Diatkan oleh Nasa'i dan Ahmad. Ya, kemudian duduk di batu yang panas ini, kemudian dimaknai duduk yang tidak lama-lama ini artinya cuma membaca tasyahud saja tanpa solawat. Namun hadis ini diperselisihkan statusnya, karena diperselisihkan apa-apa Abu Ubaidah itu, karena Abu Ubaidah itu tidak mendengar yang mendhaifkan, semisal Al-Albani mengatakan karena Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya, sehingga mungkotek. Sehingga mungkotek. Boleh jadi karena dia terlalu kecil. Ketika dia kecil, ayahnya sudah meninggal dunia. Maka dia tidak dengar dari ayahnya. Dia cuma lihat ayahnya, boleh jadi. Namun tidak mendengar riwayat atau hadis dari ayahnya. Sebagian ulama menilai hadis ini sahih karena mereka mengatakan betul Abu Ubaidah tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud, namun dia mendengar dari murid-murid senior Ibnu Mas'ud, dari ayahnya. Sehingga muttasil. Sehingga bersambung. Itu alasan yang mengatakan riwayatnya sahih. Di antara alasan yang lain yang menjadi dalil kalau baca tasyahud saja tanpa salawat, dari Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ingkana fi wasati salat, ketika di tengah-tengah salat yaitu tasyahud awal, nahada Nabi itu bangkit ketika selesai dari bacaan tasyahudnya. Juga dihadkan oleh Imam Ahmad. Maka ini dua hadis yang jadi alasan sebagian ulama yang mengatakan bahasanya saat tasyahud awal, saat duduk tasyahud awal hanya baca tasyahud tanpa dilanjutkan dengan sholawat. Dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mengatakan menganjurkan untuk plus sholawat. Non sholawatnya tidak harus lengkap-lengkap. Sampai kemudian seandainya kemudian cuma sholat singkat, kemudian Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi, terus kemudian berdiri, itu menurut mereka-mereka ulama yang menganjurkan untuk plus solawat itu sudah mencukupi. Ya, maka kesimpulannya, kalau saya menurut Thaimin berpandangan bahwasanya cukup cuma sampai bacaan tasyahud dengan dua hadis yang beliau bawakan. Kemudian rakaat yang ketiga dan keempat. Lalu berdiri ba'dahu setelah itu sambil membaca takbir plus mengangkat dua tangan lurus pundak. Jika sholatnya sholat yang jumlah tiga rokaat semacam maghrib atau empat rokaat semacam duhur untuk menyempurnakan sholatnya. Dan jika sholatnya bukan sulasi, bukan sholat tiga rokaat atau empat rokaat, yaitu sholat sunaiyah, sholat yang cuma dua rokaat yang fardu, kanat semisal sholat subuh dan sholat yang dikosor bagi musafir, fa'inau yutimu tasyahud. Waisallim, maka adalah dia selesaikan bacaan tasahudnya dengan solawat dan seterusnya kemudian mengucapkan salam. Diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi bertakbir ketika bangun minithintaini dari dua rakaat ba'dal julusi setelah duduk. Maka beliau bertakbir mengucapkan Allah Akbar ketika bangkit dari duduk setelah dua rakaat. Diatkan dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari dua rakaat beliau angkat dua tangannya. Sehingga kesimpulannya tempat angkat dua tangan itu ada empat tempat: saat takbiratul ihram, saat ruku, saat bangkit dari ruku, kemudian saat berdiri dari tasahud awal. Dan tidak ada tempat yang lain yang disyariatkan atau dituntunkan untuk angkat tangan padanya. Kemudian wayusalli al-baqi, kemudian mengerjakan sholat yang tersisa sebagaimana yang telah lewat. Maka untuk rokaat, kalau sholatnya tiga atau empat, maka untuk rokaat tiga dan empat, maka tata caranya sebagaimana tata cara yang telah lewat. Illa annahu yaqtasiru, namun hendaknya seorang itu mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja. Dihadkan oleh Al-Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca saat salat duhur di dua rakaat pertama dengan umul kitab, dengan Al-Fatihah dan dua surat. Sedangkan di dua rakaat terakhir bi umul kitab, Nabi hanya membaca dengan Al-Fatihah saja. Namun seandainya ditambahkan di samping Al-Fatihah saat salat duhur atau asar, wawunya di sini maknanya au, saat sholat duhur atau sholat asar ahyanan terkadang ditambah dengan bacaan surat, tidak mengapa. Akan tetapi bacaan baik di dua rakaat yang lakin takun qiraatuhu sawaan fil ulayaini, itu sama untuk dua rakaat yang pertama, wa aqsar dan lebih pendek untuk dua rakaat yang terakhir. Dan diriatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca saat salat duhur di dua rakaat yang pertama. Di setiap rakaat Nabi membaca kurang lebih 30 ayat. Sedangkan di dua rakaat yang terakhir kurang lebih 15 ayat. Atau beliau mengatakan separuhnya itu, separuhnya 30. Sama dengan 15 ayat. Ini berarti lebih dari sekedar Al-Fatihah, karena Al-Fatihah 7 ayat. Wa fil asr, di soal salat asar di dua rakaat yang pertama, di setiap rakaatnya beliau membaca sekedar membaca 15 ayat. Di dua rakaat yang terakhir sekedar membaca separuhnya. Berarti cuma Al-Fatihah saja. Kemudian idza qoma ila rabi'ah, ketika berdiri menuju rakaat keempat, jika salatnya rubaiyah, 4 rakaat, maka perlu duduk istirahat ataukah tidak? Jawabannya, ada perselisihan dalam masalah ini dan telah lewat, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muthaimin rahimallahu taala adalah ya, jika memang dibutuhkan maka dianjurkan duduk istirahat, jika tidak maka tanpa duduk istirahat. Kemudian tasyahud al-akhir. Kemudian selanjutnya adalah duduk untuk tasyahud akhir. Jika sholatnya itu adalah sholat sunnah 2 rakaat, maka maka tasyahud akhirnya ada di rakaat yang kedua. Namun jika sholat ini adalah thulatsiyah, jumlahnya 3 rakaat, maka Anda bertasyahud dengan tasyahud akhir di rakaat yang ketiga. Dan jika demikian, maka tasyahud akhir itu boleh jadi di rakaat yang kedua jika sholatnya sunnah, atau di rakaat yang ketiga jika thulatsiyah, atau di rakaat yang keempat jika ruba'iyah. Yang bari ayyurab, dan sepatutnya diketahui bahasanya untuk duduk tasawuf terdapat perbedaan antara duduk tasawuf pertama dan yang kedua. Manakala solat tersebut memiliki 2 tasyahud. Fa'inau idhakanat solat dhati fa'idhakanati solatu dhatu tasyahudaini, maka jika solat itu memiliki 2 tasyahud, semisal maghrib atau ruba'iyah atau yang solat yang jumlahnya 4 rakaat, maka duduk tasahud awal itu iftiras, dan duduk tasahud akhir itu tawaru. Artinya, lengkapnya perkataan beliau, artinya makna dari perkataan beliau, namun jika sholat tersebut tasahudnya cuma 1, tidak 2, maka di tasahud terakhir duduknya iftiras. Dan demikian pendapat Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad memiliki kaidah hukum asal duduk dalam sholat itu iftiras, kecuali untuk sholat yang punya 2 tasyahud. Maka tasyahud yang kedua itawaru. Kalau cuma punya 1 tasyahud, semisal 3 rakaat witir, namun tasawutnya 1 atau witir 1 rakaat, maka duduknya iftiras. Karena hukum asal duduk dalam sholat dalam mazhabnya Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dipilih oleh penulis, hukum asal duduk itu iftiras, kecuali untuk sholat yang punya 2 tasyahud. Nanti baru ada tawaru untuk rakaat, untuk kemudian tasyahud akhir. Dan ini berbeda dengan kaidah Al-Imam Syafi'i, dan yang inilah yang ma'mul indana, yang dipraktekkan oleh umumnya masyarakat di tempat kita. Kaidah Imam Syafi'i, setiap duduk yang setelah itu salam itu tawaru. Kaidahnya, setiap duduk yang setelah itu salam, maka duduknya duduk tawaru. Dan 2 pendapat ini, 2 mazhab ini, 2 pendapat imam ini yang paling mendekati kebenaran antara pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan semua duduk dalam sholat tawaru, enggak ada iftiras. Itu Imam Malik. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan semua duduk dalam sholat itu iftiras, enggak ada tawaru. Maka kalau Imam Abu Hanifah, semuanya iftiras, tidak ada tawaru. Tidak ada duduk tawaru dalam sholat. Imam Malik, semuanya ya, semuanya tawaru, tidak ada iftiras. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad, 2 imam madhab yang terakhir dari 4 imam madhab, semuanya mengatakan dalam sholat itu ada iftiras dan tawaru. Gimana distribusinya? Mereka berbeda pendapat. Setelah sepakat, berdua ini sepakat, dalam sholat terdapat iftiras dan tawaru. Terus gimana detailnya? Nah, itu diperselisihkan. Lain hanya dengan 2 imam mazhab sebelumnya. Mereka semua hukumnya general. Abu Hanifah, semuanya iftiras. Imam Malik, semuanya tawaru. Dan perlu diketahui bahasanya iftiras dan tawaruk dalam hal ini adalah babnya adalah bab afdoliyah. Manakah yang paling afdol? Manakah yang terbaik? Seandainya orang itu terbalik-balik, sholatnya sah. Yang harusnya iftiras tawaruk, yang tawaruknya iftiras tawaruk semua atau iftiras semua, nah itu tidak masalah. Itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Nah, karena itu maka tentang iftiras dan tawaruk itu babnya adalah bab afdoliyah, babnya bab mustahabat dalam sholat. Hal yang dianjurkan dalam sholat. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat sekalipun terbalik-balik. Dan perlu diketahui bahasanya dalam masalah iftiras dan tawaruk, hendaknya seorang tidak kaku dalam artian, karena itu hukumnya sunnah. Dalam artian, misalnya sob terlalu rapat. Kalau seorang itu memaksakan diri untuk tawaruk padahal dia gemuk, kalau dia memaksakan diri untuk tawaruk padahal dia gemuk, maka itu menyusahkan, membuat derita bagi orang-orang di sampingnya. Maka tidak benar tawaruk dalam kondisi itu. Tidak benar tawaruk dalam kondisi tersebut. Namun semestinya adalah iftiras. Karena menyakiti seorang muslim hukumnya haram. Dan tawaruk saat tawaruk dalam keyakinannya hukumnya sunnah. Dan seorang tidak boleh mengejar hal yang sunnah dengan mengerjakan satu hal yang haram. Kemudian al-hay'ah al-fi'liyah litasyahud al-akhir. Kemudian tata cara untuk duduk tasyahud akhir. Maka duduknya tawaruk. Dan tawaruk itu lahu salasu sifat, memiliki tiga model. Model yang pertama, Anda duduk di lantai dengan dua pantat Anda. Waktu khijuri jelaka dan Anda keluarkan kaki kiri di bawah betis kanan, dikeluarkan ke arah kanan sebagaimana yang biasa. Terus tansibu rijilaka al-yumna, Anda tegakkan kaki yang kanan. Yang dimaksud dengan kaki, telapak kaki. Ini bukan jigang pakai kaki, namun yang dimaksud kaki, telapak kaki. Tegakkan telapak kaki kanan. Diajli dengan tujuan antum makin maka ada taka untuk memperkokoh posisi pantat Anda yang ada di lantai. Wali ajli dan supaya ada perbedaan antara dua tasawuf, tasawuf awal dan tasawuf yang kedua. Maka cara yang pertama ini adalah sebagaimana yang umum kita pakai. Kemudian cara yang kedua itu cuma bedanya di telapak kaki kanan, kalau semula itu ditegakkan, kemudian kalau yang ketiga adalah diluruskan, dalam artian jari-jari kaki kalau dalam bahasa kita menghadap ke timur. Kalau kemudian ditegakkan, maka ujung jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat, kurang lebih kita katakan ke barat. Dan kalau kemudian model yang kedua itu telapak kaki kanan dihamparkan, tidak ditegakkan, sehingga jari-jari kaki menghadap membelakangi kiblat. Yang pertama adalah Anda hamparkan dua telapak kaki. Semuanya dalam kondisi terhampar dan tidak ada yang ditegakkan. Anda keluarkan keduanya di sisi kanan. Artinya, latan sibu al-yumna. Telapak kaki kanan tidak Anda tegakkan, namun baringkan telapak kaki kanan. Wa akhrijha, dan keluarkanlah minal yamin ke arah kanan. Wa kadzalikal yusra, demikian juga yang kiri. Watakunu arijul al-yusra tahta saqihil yumna. Dan ndaklah telapak kaki kiri itu di bawah betisnya kanan, maka sama dengan yang pertama. Karena ada kata-kata di bawah betisnya yang kanan. Nah, sama dengan yang pertama, di bawah betis kanan, cuma telapak kaki kanan tidak ditegakkan. Nah, kemudian bentuk yang ketiga ini bentuk yang susah. Bentuk yang susah, bentuk yang sulit. Anda hamparkan dua telapak kaki tersebut dua-duanya, maka sama dengan yang pertama, sama dengan yang kedua. Cuma bedanya kalau tadi kaki kiri itu di bawahnya betis kanan, kalau ini beda. Tukhiju rijlaini tsintaini minal yamin, Anda keluarkan ke arah kanan, kemudian Anda baringkan dua-duanya, lakin akan tetapi hendaklah Anda jadikan telapak kaki kiri di antara betis dan paha. Nih, di antara betis dan paha. Maka di antara betis dan paha terdapat telapak kaki kanan. Nah, ini susah. Enggak nyaman orang duduk semacam ini, tentu duduk yang enggak nyaman, duduk yang susah. Ya, karena posisi telapak kaki kiri itu di antara betis dan paha. Bukan kalau yang enak yang biasa di bawahnya betis. Nih, kalau di bawahnya betis, ya tentu seperti yang biasa kita pakai, maka itu nyaman. Namun kalau di antara betis dan paha diselipkan, maka duduknya repot. Nih, posisi pantat jadi susah. Itu yang ketiga. Rawal Bukhari diatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Humaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dan jika Nabi duduk di rokaat yang terakhir, maka Nabi julurkan kaki kirinya dan beliau tegakkan kaki kanannya dan beliau duduk ala maq'adatihi pada pantatnya. Pantatnya yang duduk di lantai. Kemudian diatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi salati, ketika beliau duduk dalam salat, maka beliau jadikan telapak kaki kirinya antara paha dan betisnya. Ini tata cara yang ketiga. Antara paha dan betisnya. Beliau hamparkan telapak kaki kanan, beliau letakkan telapak kaki kiri. Wa farasa qadamu al-yumna, beliau hamparkan telapak kaki kanannya. Untuk tangan, beliau letakkan tangan kirinya pada lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya pada paha kanannya dan berisyarat dengan jarinya. Maka inilah tiga model tawaru. Fa'inkil, maka jika ada yang bertanya, apakah dalam sekali sholat kita melakukan tiga hal di atas sekaligus, menit pertama tawaru jenis pertama, kemudian menit kedua tawarok model kedua, kemudian tiga menit terakhir tawarok model ketiga. Ya. Maka jawabnya tidak, akan tapi lakukanlah hal ini terkadang, yang itu juga terkadang. Maka jika terdapat sunnah dalam beberapa model yang variatif, fa'mal biha kullaha, maka lakukanlah semuanya dengan waktu kadang ini, kadang itu. Kemudian tentang bacaan saat tasyahud akhir. Kemudian yang pertama sama dengan tasahud awal. Kemudian yang kedua, yazid ditambahkan dengan bacaan solawat. Kalau tadi tasahud awal tanpa solawat dalam madhabnya, dalam pendapat Ibn Thaymin, maka bacalah tasahud sebagaimana tasahud awal. Artinya cuma selesai bacaan tasahud. Setelah itu, kemudian karena tasahud akhir, tambahkan dengan bacaan solawat yang disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat bagaimanakah cara berselawat untuk beliau dengan kalimat di atas. Diatkan Imam Ahmad. Boleh juga model yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa aswajihi wa dhuriyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa aswajihi wa dhuriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi radallahu anhu. Dan penjelasan tentang arti bacaan Allahumma, ya Allah, asalnya adalah ya Allah, kemudian harfu nida dibuang, kemudian diganti dengan mim. Harfu nida diganti dengan mim. Namun dimulai dengan nama Allah, tayammunan dalam rangka mencari keberkahan. Wa tabarukan bi, dan karena ngalah berkah dengan nama Allah. Dan makna salawat untuk Muhammad, menurut pendapat yang paling kuat, adalah asan alihi fil malail a'la. Sanjungan untuk Nabi di hadapan para malaikat. Sehingga, Allahumma salli ala Muhammad itu terjemahnya ya Allah asni alaihi, sanjunglah Muhammad di hadapan malaikat yang ada di sisimu. Dan sanjungan untuk sang Nabi di hadapan malaikat ya tadhaman, mengandung muatan ridha untuk beliau alaihi salatu wassalam, dan memuliakan sebutan beliau di antara makhluknya. Maka anda katakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad. Tentang keluarganya Muhammad, sebagian ulama mengatakan keluarganya Muhammad adalah orang-orang yang beriman dari kerabatnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan keluarga Muhammad adalah pengikut Muhammad dalam agamanya. Pendapat yang benar yang dipilih oleh penulis, bahasanya keluarga Muhammad jika digandeng dengan pengikut, maka itu maknanya kerabatnya Nabi yang beriman. Namun jika tidak digandeng dengan adba', maka yang dimaksud dengan keluarga adalah para pengikutnya dalam agama. Maka berdasarkan hal ini, maka ketika anda mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala kulli man ittaba'u ala dinihi, maka untuk kemudian salawat Ibrahimiyah, ya Allah sanjulah Muhammad dan semua orang yang mengikuti agamanya Muhammad. Li'ana ulam yuska, karena tidak disebutkan dalam kalimat ini, yaitu salawat Ibrahimiyah, tidaklah disebutkan kecuali keluarga Muhammad saja. Tidak ada kemudian tambahan dan para pengikutnya. Dan kalau kemudian bacaan salawat yang misalnya dipakai di pembukaan sejumlah ceramah, kultum dan sebagainya, semoga kemudian Allah limpahkan salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan semua orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat, maka berarti keluarga Muhammad di situ adalah kerabatnya yang beriman karena digandeng dengan atba, para pengikut Nabi. Itu jika demikian, maka jika anda juga bersalat untuk diri anda sendiri dalam kalimat ini karena anda termasuk pengikut Muhammad dalam agamanya. Pengikut Muhammad dalam masalah agama. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka Ibrahim, semoga Allah menyanjungnya. Wa shalla, dan Allah menyanjung keluarga Ibrahim. Maka anda mohon kepada Allah agar Allah menyanjung Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Allah menyanjung Ibrahim. Kama shalla ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau saya menurut Thaymin, kamanya bukan seperti. Kalau beliau salah, kalau kamanya di sini diartikan seperti. Kama shalla ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wal kafuna bimakna ta'lil. Kama di sini bukan seperti, namun karena. Kamanya di sini terjemahnya itu karena. Terjemah yang tepat itu karena dan bukan seperti. Kama shalla ala Ibrahim, karena Allah telah berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Maka kama di sini li ta'lil adalah ta'lil karena, walaysa tasbih, bukan sebagaimana. Sehingga makna kalimat di sini karena engkau tafadolta, engkau memberikan anugerah berupa sanjungan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, maka ya Allah berilah anugerah berupa sanjungan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sehingga kalimat ini adalah mimba bitawasul bi'af'alillah. Ada tawasul dengan perbuatan Allah agar Allah melakukan hal yang semisal. Ya Allah, karena engkau telah bersolat kepada Ibrahim, maka bersolatlah. Engkau telah menyanjung Ibrahim, maka sanjunglah Muhammad. Dan dengan pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin ini, bahasanya kama itu artinya karena, maka selesailah iskal yang kemudian yang sangat membingungkan untuk makna salawat Ibrahimiyah. Untuk makna salawat Ibrahimiyah terdapat pembahasan yang panjang dan ruwet untuk salawat Ibrahimiyah gara-gara kama. Gara-gara kama itu terdapat pembahasan panjang dan ruwet. Kenapa ketika kama itu diartikan sebagaimana tasbih, maka kenapa bentuk kalimatnya semacam ini? Terus gimana maknanya? Ditambah karena menimbang kaidah dalam ilmu balaghah. Jika ada tasbih, jika ada penyerupaan, maka yang menjadi patokan penyerupaan itu harus lebih hebat daripada yang diserupakan. Itu kaidah ilmu balaghah, kaidah paten dalam ilmu balaghah. Engkau ganteng sebagaimana rembulan. Itu bulan lebih ganteng daripada kamu. Rembulannya lebih ganteng. Wajahmu bercahaya sebagaimana rembulan. Itu rembulan lebih bercahaya daripada wajahmu. Wajahmu cahaya redup. Kalau rembulan cahaya terang. Ya. Maka sebagaimana setelah sebagaimana itu lebih lebih hebat. Itu lebih hebat. Ya, wajahmu bersinar bagaikan sebagaimana rembulan. Mana yang lebih terang bersinarnya? Rembulan. Nah, ini kaidah baku dalam dalam bahasa Arab, tepatnya dalam ilmu balaghah. Nah, ketika pakai kama itu diartikan sebagaimana, maka nanti kemudian terdapat pembahasan yang bulat dan ruwet. Karena diyakini Muhammad lebih afdol dari Ibrahim. Dan sehingga sanjungan untuk Muhammad harus lebih besar daripada sanjungan untuk Ibrahim. Loh kok kamanya kama Ibrahim? Gimana mau membalik ini? Nah, kalau pakai kama, gimana ini bisa dibalik agar sanjungan untuk Muhammad itu tetap lebih besar daripada sanjungan untuk Ibrahim? Pujian untuk Muhammad harus lebih wah, harus lebih hebat daripada pujian dan sanjungan untuk Ibrahim. Maka tadi ada problem demikian. Ini kaidah bahasa Arabnya mengatakan setelah sebagaimana itu harus yang lebih hebat. Namun sudah dan kita sudah punya akidah, sudah punya keyakinan bahasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalur rusul. Adalah rasul yang paling utama, rasul yang paling mulia. Maka sanjungan Allah untuk dia adalah lebih besar untuk dibandingkan sanjungan Allah kepada semua para nabi yang lainnya. Ya, maka kan jadinya kan teksnya demikian namun harus dibalik demikian. Nah, ini gimana mempermainkan cari celah supaya meskipun teksnya demikian namun maknanya demikian. Sehingga terdapat pembahasan yang ruwet bulat untuk makna salawat Ibrahimiyah. Ketika kamanya itu diartikan, diterjemahkan dengan sebagaimana. Ya, makna yang diajukan untuk mendudukkan masalah ini dan jadi jalan keluar menurut yang berkeyakinan kama itu artinya sebagaimana. Maka termasuk Ali Ibrahim adalah Muhammad. Termasuk Ali Ibrahim, keluarganya Ibrahim adalah Muhammad dan keluarganya. Keluarganya dalam artian kerabatnya misalnya, menurut satu pendapat. Maka termasuk Ali Ibrahim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kemudian ya Allah berilah sanjungan kepada Muhammad, sebagaimana sanjungan yang engkau berikan kepada keluarga Ibrahim, maka nanti Muhammad dapat sanjungan dua kali. Nanti Muhammad dapat sanjungan dua kali. Pertama, ketika disebut keluarga Ibrahim, Muhammad itu termasuk di dalamnya. Kemudian ada kemudian sanjungan khusus, ya Allah sanjunglah Muhammad. Kemudian ini akumulasinya itu lebih besar. Nah, sehingga akumulasinya sanjungan Allah untuk Muhammad itu lebih besar daripada sanjungan Allah untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Itu di antara makna yang diajukan oleh, makna yang ditawarkan oleh sebagian ulama untuk jadi jalan tengah dan solusi masalah yang terjadi di sini. Nah, pembahasan kemudian bahasan panjang, ruwet, bulat tentang hal ini, gimana supaya susunan kalimatnya A dan B itu maknanya bisa B dan A. Maka itu semua selesai kalau pakai pendapatnya Syaikhul Utsaimin. Itu semua selesai, enggak perlu ruwet-ruwet. Kamanya adalah karena. Namanya karena enggak perlu pembahasan ilmu tasbih, kaidah balaghah dan seterusnya, enggak perlu dipakai semua. Karena artinya seperti. Karena artinya adalah karena. Ya Allah sanjunglah Muhammad dan keluarganya karena engkau telah menyanjung Ibrahim dan keluarganya. Maka babnya bab tawasul. Maka kita tawasul dengan perbuatan Allah. Apa tawasul perbuatan Allah di sini? Solawat dan sanjungan kepada Ibrahim. Kita gunakan untuk kita mintakan sesuatu yang lain. Yaitu sanjungan, pujian untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka babnya bab tawasul, bukan bab tasbih. Bukan babnya bab tasbih. Kalau babnya tasbih, maka timbul kerutan menimbang kaidah mapan di ilmu balaghah. Kaidah mapan dalam bahasa Arab yang tepatnya ilmu balaghah tentang masalah tasbih. Sebagaimana kama contoh yang lain yang harusnya maknanya adalah karena adalah doa untuk orang tua, kama rabbayani shaghira. Kan di situ bukan sebagaimana, kama di sini di situ bukan sebagaimana mon karena, kama rabbayani shaghira, karena keduanya telah merawatku, karena keduanya telah merawatku saat aku kecil. Kemudian innaka hamidum majid, hamid artinya mahmud, zat yang terpuji, dan bisa juga dimaknai dengan hamid, zat yang memuji makhluk-makhluk yang layak untuk dipuji. Karena Allah Azza wa Jalla memuji makhluknya yang berhak untuk mendapatkan pujian. Oleh karena itu Allah memuji dan menyanjung para nabi dan orang-orang yang saleh. Maka hamid itu punya dua makna. Innaka hamid, karena engkau adalah zat yang terpuji. Engkau adalah zat yang penuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Boleh juga diterjemahkan, innaka hamidun, engkau adalah zat yang memuji makhluk-makhlukmu yang berhak dan layak pantas untuk dipuji. Amma majidun, adapun majid, maka diambil kata-kata majid yang artinya adalah azamah, keagungan dan kepemilikan yang sempurna. Maka hina izin pada saat itu ketika Anda katakan innaka hamidum majid, Anda menyanjung Allah Azza wa Jal, bahasanya dia adalah zat yang terpuji dan bahasanya dia adalah majid. Dia adalah hamid, artinya memuji makhluk yang berhak untuk mendapatkan pujian, dan zat yang terpuji karena sempurnanya sifat-sifatnya, dan dia adalah zat yang agung karena sempurnanya keagungannya. Kemudian barik ala Muhammad, dan ya Allah berkailah Muhammad, artinya turunkanlah keberkahan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, karena keberkahan pada syariat Muhammad itu keberkahan pada diri Muhammad alaihi salatu wasallam, demikian juga pada keluarga Muhammad. Nakul, kami katakan tentang makna keluarga apa yang telah kami katakan tentang keluarga Muhammad yang pertama. Karena engkau telah memberi keberkahan untuk kama di sini, kami katakan sebagaimana kama solaita, yaitu karena engkau telah memberikan keberkahan. Karena engkau telah memberikan keberkahan. Kemudian wabada tasyahud al-akhir, kemudian setelah tasyahud akhir, maka memohon perlindungan kepada Allah dari empat kejelekan. Dari siksa neraka, dari siksa kubur, ujian hidup dan mati, dan kejelekan fitnah Masih Ad-Dajjal. Wadhalika dalam tersebut karena besarnya empat perkara ini. A'udhu artinya a'tasimu, aku berlindung, wa'altaji'u dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari bahaya empat hal ini. Diatkan oleh Muslim, terdapat perintah untuk hal tersebut setelah tasawuf akhir. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian telah selesai dari tasawuf akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari empat hal, dari siksa neraka dan seterusnya. Diatkan oleh Abu Dawud. Diriatkan oleh Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud sebagaimana Nabi mengajari kami satu surat dari Al-Quran. Para ulama berselisih pendapat tentang perintah untuk mohon perlindungan dari empat hal. Apakah perintah tersebut menghasilkan hukum wajib ataukah anjuran? Ada dua pendapat. Mayoritas para ulama mengatakan berlindung dari empat hal hukumnya anjuran. Namun pendapat yang mengatakan wajib itu adalah pendapat yang kuat. Di antara yang berpendapat wajib adalah Ibnu Hazm. Demikian juga riwayatun indal Imam Ahmad. Salah satu pendapat Imam Ahmad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dan karena empat hal ini adalah empat hal yang besar, maka jika seorang itu tidak terlindungi darinya, maka dia dalam bahaya. Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wajib memohon perlindungan dari empat hal ini menurut salah satu dari dua wajah dalam mazhab Imam Ahmad. Waqadda babatu ashabi Ahmad, dan sebagian ashab Imam Ahmad, yaitu sebagian Hanabilah, berpendapat wajibnya memohon perlindungan dari empat hal ini. Ya, kalau di sini dikatakan salah satu dari dua wajah. Namun ada keterangan yang lain yang mengatakan ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan riwayat itu berbeda dengan wajah. Dalam istilah fikih, terutama fikih Hanabilah, maka riwayat sama wajah itu berbeda. Dua-duanya artinya pendapat. Dua-duanya artinya pendapat namun berbeda. Kalau riwayat itu pendapat dari imam madhab. Sedangkan wajah itu pendapat dari ulama madhab. Maka wajah itu artinya bukan pendapat Imam Ahmad. Namun itu pendapat Hanabilah. Maka Hanabilah punya dua pendapat. Kalau pakai keterangan di sini, ahadul wajahain, maka artinya Hanabilah punya dua pendapat. Satu mengatakan mustahab, satu mengatakan wajib. Dan versi yang lain yang saya dapatkan, ada yang mengatakan ini juga riwayat indal Imam Ahmad. Wahada ta'awud, dan bacaan ta'awud ini disepelekan oleh banyak orang. Anda jumpai banyak orang jika berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, salama, setelah itu dia langsung mengucapkan salam pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk membacanya. Dan hukum asal perintah itu wajib. Ma'a ditambah bahasanya bahaya dari empat hal ini sangatlah besar. Maka kana harian selayaknya bagi seorang untuk berlindung dari empat hal tersebut di setiap sholatnya. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Tawus, dan beliau adalah salah satu ulama tabi'in, dan ingat tabi'in itu bukan dalil, dalil itu maksimal sahabat. Ya, beliau memerintahkan anak laki-lakinya untuk mengulang sholat karena tidak meminta perlindungan dari empat hal. Makanya menunjukkan bahasanya di antara berpendapat wajib adalah Tawus ibn Kaisan, salah satu ulama besar masa tabi'in. Walidhalika, oleh karena itu, karena adanya perselisihan semacam ini, ditambah menurut Syaikh Utsaimin yang wajib, mengatakan wajib itu pendapat yang kuat, kaulun kawiyun, maka sepatutnya, atau lain berarti tidaklah sepatutnya seorang itu meninggalkan ta'awud berlindung kepada Allah dari empat hal ini. Maka antusiaslah untuk berdoa dengan empat pemohon perlindungan dari empat hal ini, wahai saudaraku, dari fikuli sholatin, dalam setiap sholat yang Anda kerjakan. Karena jika kita selamat dari empat hal ini, maka kita akan dapat bahagia dunia dan akhirat. Dan aku wasiatkan kepada saudara-saudaraku, para imam masjid, para imam sholat berjamaah, untuk tidak meninggalkan doa ini. karena orang-orang di belakang mereka ada yang perlu membaca doa ini. Karena sebagian imam masjid, hadanallahu wa iyyahum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, mencukupkan diri dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setelah itu mengucapkan salam. Kita katakan, limadza ya akhi, kenapa anda berbuat demikian wahai saudaraku? Di belakang anda ada sejumlah makmum yang ingin melakukan sholat secara lebih sempurna. Maka akmil bihim, ajak mereka untuk bisa, biarkan mereka atau ajak mereka untuk bisa sempurna dalam sholat. Dan untuk anda, pahala untuk anda sendiri dan pahala orang-orang yang mengikuti anda. Adzabu jahannam sama dengan adzabun nar, siksa neraka. Neraka disebut jahannam dari kata-kata jahmah, yang artinya adalah zulmatun wa sauda, gelap dan hitam. Wal iyadzu billah. Fayakulluha, karena neraka seluruhnya adalah jahmatun, gelap dan hitam. Seluruhnya adalah mukfahiratun. Mukfahirah maknanya sama, hitam. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah melindungi kita. Dikarenakan api neraka itu hitam, maka neraka seluruhnya itu hitam. Allah katakan jika mereka dilemparkan ke dalam mereka, ke dalam neraka, mereka mendengar neraka itu memiliki syahikon, suara yang mengeri. Waya, dan neraka itu tafur, menggelegar. Hampir-hampir neraka itu pecah gara-gara marah dia yang luar biasa kepada orang-orang kafir. Aitaka itu hampir saja karena marahnya kepada ashabun nar, para penghuni neraka, neraka ini terpotong-potong, terbelah. Na'udzubillah minha. Kita berlindung darinya. Min adzabi jahannam, yaitu dari siksaan neraka. Ya, dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Namun perlu diketahui sebelum kita tutup bahasanya, untuk tawaruk dengan tiga model, maka model yang ketiga itu bermasalah. Model yang ketiga yang tadi kita baca itu bermasalah, karena dimasukkan oleh Syekh Bakar Buzaid dalam lajadida fi ahkamis shalah. Bahasa ini adalah gerakan baru dalam sholat yang tidak ada sejarahnya dalam praktek kaum muslimin. Untuk yang model yang ketiga. Namun lebih detail yang insya Allah akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Ya, silakan jika ada pertanyaan seputar tema sholat yang kita bahas. Tolong pertanyaannya seputar sholat saja. Sholat atau toharah atau yang berkaitan dengan sholat yang jelas. Ya, bagaimanakah detail merapatkan shaf yang benar dalam sholat? Karena sering saya temui ada orang yang sangat semangat merapatkan shaf sampai nginjak kaki, dorong, ngusuk-ngusuk. Ada juga yang buka-buka kaki lebih kecil atau lebih sempit dari leher, dari lebar badan sehingga membuat sesak. Ya, kemarin telah kita bahas tentang masalah merapatkan kaki dalam shaf. Ya, kita telah baca penjelasan penulis sifatul sholah Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, bahasanya merapatkan kaki dalam betul-betul merapatkan kaki itu bukanlah maksudun li nafsihi, namun maksudun li ghairihi, yaitu lurusnya barisan. Karena itu maka tidak perlu kemudian ngejar orang, memaksakan diri untuk, bukan itu satu hal yang dimaksudkan lidhatihi, itulah itu sendiri yang berpahala, sehingga orang yang tidak mau kemudian dikejar-kejar sampai sehingga jarak kakinya sangat lebar karena mau nempel sana dan nempel sini. Itu satu hal yang tidak benar. Itu berangkat dari anggapan bahasanya itu satu hal yang maksudun lidhatihi atau linafsihi. Padahal ini satu hal yang tidak benar. Sehingga sikap maksud yang pokok adalah lurusnya shaf dan memastikan lurusnya shaf. Ya, oleh karena itu jika ada yang tidak mau, maka yang pokok adalah lurusnya shaf. Jika waktu sujud atau rukuk hanya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli, apakah harus sujud sahwi? Karena terbiasa mengucapkan doa tersebut bukan subhana rabbiyal azim. Maka perlu sujud sahwi dan tidak, ini nanti kembali kepada hukum bacaan bacaan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la saat rukuk dan sujud. Yang ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab, dan mazhab Hanabilah hukumnya wajib. Maka kalau berangkat dari mazhab Hanabilah yang hukumnya wajib, maka ada perlu sujud sahwi karena meninggalkan kewajiban. Jika sholat sendiri, maka perlu sujud sahwi karena meninggalkan kewajiban. Adapun sholat jamaah, maka jika imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak ada sujud sahwi bagi makmum. Namun kalau berangkat dari mazhab Syafi'i yang mengatakan hukumnya mustahab dan tidak wajib, maka tidak ada keharusan untuk sujud sahwi. Dan wallahu a'lam dalam masalah ini, seandainya tidak sujud sahwi tidak mengapa. Namun ya patut untuk dikoreksi bahasanya bacaan yang tadi disampaikan itu adalah bacaan tambahan, bukan pengganti subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Bagaimana ketika imam sholat tarawih ganti di tengah-tengah sholat, apakah masih harus diikuti? Wallahu a'lam, yang dimaksud dengan mengikuti imam sampai selesai adalah yang pokok, maksud pokoknya adalah sholat, rangkaian sholat tarawih tersebut dia ikuti sampai selesai. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat jamaah dengan sengaja? Apakah berpengaruh pada kekafiran? Jawabannya tidak. Yang mempengaruhi kekafiran, yang punya pengaruh dalam kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hukum sholat berjamaah diperselisihkan para ulama. Ada yang menilainya adalah sunnah mu'akadah, ada yang menilainya fardu kifayah, ada yang menilainya fardu ain, namun bukan syarat sah sholat, dan ada yang menilainya fardu ain dan syarat sah sholat. Ada 4 pendapat dalam masalah hukum sholat berjamaah. Dan pendapat yang mengatakan itu fardu ain dan syarat sah sholat adalah pendapat yang ba'id, pendapat yang kurang tepat, pendapat yang kurang tepat meskipun itu adalah pendapat Ibnul Qayyim dan sebelumnya Ibnu Taimiyah. Ya, oleh karena itu maka yang benar orang sholat sendirian sholatnya sah. Ya, namun dia tidak memenuhi kewajiban jika kita mengacu pada pendapat yang mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu ain. Bagaimanakah posisi tangan saat menopang untuk bangun dari sujud untuk berdiri? Apakah mengepal ataukah terbuka? Maka jika kita berkeyakinan bahasanya hadis ajen itu adalah hadis yang kuat, maka tadi dikatakan oleh Sabakar Abu Zaid tadi di awal kajian telah kita sampaikan bahwasanya mau kemudian bisa mengepal dan bisa terbuka, dua-duanya adalah bentuk ajen. Bentuk ajen tidak harus mengepal. Apabila kita seorang makmum, apakah kita harus mengucapkan takbir setiap perubahan posisi? Iya. Itu wajib itu semestinya dibaca oleh imam, demikian juga makmum. Makmum bukan hanya mengikuti melakukan gerakan, namun juga membaca takbir yang disebut dengan takbir intiqal. Dan takbir intiqal ini satu hal yang harus diperhatikan, menimbang ulama berselisih pendapat tentang statusnya. Takbir intiqal ini hukumnya sunnah menurut Syafi'iyah dan fardu dan wajib menurut Hanabilah. Wajib menurut Hanabilah, yang jika ditinggalkan karena lupa, maka kalau menurut Hanabilah ada kewajiban untuk sujud sahwi. Ya, karena demikian maka selayaknya untuk mendapatkan porsi perhatian yang besar dan tidak diremehkan. Bacaan rukuk dan sujud ada tambahan bacaan wa bihamdihi. Adakah tambahan wa bihamdihi? Jawabannya tambahan wa bihamdihi diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama apakah ada tambahan wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tambahan wa bihamdihi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama semacam Syaukani menilai itu tambahan yang dhaif. Namun boleh jadi ada sebagian yang lain yang menilai itu tambahannya adalah tambahan yang kuat. Maka buku yang mencantumkan tambahan wa bihamdihi dan dia maka bisa dipastikan penulisnya cenderung menguatkan hal tersebut dan yang tidak adalah yang menguatkan versi yang mengatakan itu tambahan yang lemah. Kemudian di buku terjemahan sifat salat Nabi Al-Albani ada dua versi tentang mil'u samawat, ada mil'u, ada mil'a. Jawabannya dua-duanya boleh, bisa mil'u dan bisa mil'a. Dalam tasawuf akhir yang hanya terdiri satu tasyahud, terkadang mengambil pendapat Imam Ahmad, terkadang Imam Syafi'i karena menyesuaikan dengan jamaah agar tidak terlihat berbeda. Bolehkah hal tersebut? Boleh. Jika manakala dikhawatirkan ada dampak buruk jika kemudian terlihat aneh. Ya, jika kemudian ada dampak buruk jika terlihat aneh, berbeda dari lingkungannya, maka boleh. Ya, seorang itu sebenarnya meyakini pendapatnya Imam Ahmad. Namun, karena dia di satu masjid yang ini terbiasa dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ini, kemudian dia khawatir dia belum dikenal, dia belum diakui ilmunya, belum dihormati di lingkungan tersebut, nanti ini kemudian dianggap sebagai satu hal yang aneh, mengada-ada atau bikin Islam baru dan sebagainya, maka tinggalkan hal mustahab yang Anda yakini, kemudian sesuaikan dengan masyarakat min ajli ta'liful qulub, dalam rangka mengambil hati dan dalam menjaga persatuan. Namun orang yang sudah, kalau orang tersebut orang yang dihormati dan sebagainya, diakui ilmunya, dihormati orangnya oleh jamaah tersebut, maka semestinya jika tidak ada pertimbangan yang lain, alasan yang lain, semestinya hendaknya dia mengamalkan apa yang jadi pendapat yang dia nilai lebih tepat. Apa hukum sholat seorang yang sujud tilawah ketika mendengar imam baca ayat sajadah, tapi imam tidak sujud tilawah, sehingga makmum tersebut tertinggal ruku? Maka yang benar, orang yang mendengarkan itu sujud tilawah kalau yang membaca sujud tilawah. Kalau kemudian yang membaca tidak sujud tilawah, maka yang mendengarkan tidak perlu sujud tilawah. Semestinya demikian. Namun kemudian tentang orang tadi, maka dia kemudian tertinggal rukuk. Maka ulama berselisih pendapat tentang masalah takhalluf anil imam, tertinggal gerakan dari imam, apakah itu perbuatannya haram ataukah makruh? Itu perbuatannya haram ataukah makruh? Dan dengan perbuatannya dan perbuatannya satu hal yang sebenarnya tidak dituntunkan, dia takhalluf anil imam, telat dari imam. Yang ini diperselisihkan apakah makruh ataukah haram. Oleh karena itu maka ini satu hal yang berbahaya. Meskipun wallahu a'lam pendapat yang tepat, hukum takhalluf anil imam hukumnya makruh. Apakah seorang yang masbuk dalam sholat jamaah harus mengangkat tangan untuk takbir ketika menyempurnakan rokaat? Pertama, untuk kalimat harus, maka angkat tangan itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Apakah kemudian dianjurkan untuk angkat tangan? Maka jika itu statusnya adalah tasahud awal untuk dia si masbuk, maka iya. Jika tidak, maka Makanya dituntunkan adalah dari tasawuf awal adalah yang dituntunkan, yang dianjurkan adalah angkat tangan dari duduk tasawuf awal. Jika itu statusnya bukan duduk tasawuf awal untuk dirinya, maka selayaknya tidak perlu angkat tangan. Kembali kepada kaidah tentang tempat angkat tangan. Jika kita jadi imam sholat yang bacanya dikeraskan, ketika membaca surat Al-Quran kita lupa sebagian ayat, terlompat di beberapa ayat, dan kita ingat ketika dalam keadaan sholat, apa yang harus dilakukan? Mengulang bacaan surat yang terlupa di rakaat selanjutnya ataukah melakukan sujud sahwi karena lupa? Ya, jawabannya tidak harus melakukan dua-duanya. Tidak harus melakukan dua-duanya. Boleh saja di rakaat kedua, mau dia ulang apa yang kelupaan boleh, mau kemudian ganti bacaan atau surat yang lain juga tidak mengapa. Karena bacaan surat hukumnya sunnah, tidak wajib. Jika kita jadi makmum dalam sholat yang lirih, ketika kita membaca surat Al-Fatihah belum selesai sedangkan imam sudah rukuk, apakah kita harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah atau mengikuti imam rukuk dan menghentikan bacaan Al-Fatihah yang belum selesai? Jika dilihat dan kurang banyak atau kurang sedikit, jika cuma kurang sedikit maka kita tidak begitu telat dari imam, maka selesaikan. Nah, jika baru kita karena masbuk, kita baru alhamdulillah rabbil alamin, imamnya kemudian sudah rukuk, maka tinggalkan, berhenti di ayat, kemudian ikuti rukuknya imam. Dan Al-Fatihah kita telah ditanggung oleh imam. Bagaimana bacaan atau doa setelah selesai salat tarawih menurut dalil? Setelah selesai salat tarawih yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada, tidak ada bacaan apapun, zikir apapun. Artinya yang enggak ada adalah bacaan khusus, paket baku. Terus kemudian apa yang dibaca? Ya bebas. Mau baca Al-Qur'an, mau berzikir, mau kemudian dan sebagainya, apa yang mau dilakukan, ya, mau kemudian minum, mau apa, hukumnya bebas. Karena tidak ada bacaan tertentu yang harus dibaca. Ya, tidak ada bacaan tertentu yang harus dibaca, bukan berarti melarang untuk membaca. Cuma yang dibaca bebas. Tidak harus ada, tidak ada paket tertentu yang harus dibaca. Jika ada syarat sah sholat yang belum bisa dipenuhi, semisal tidak ada air untuk wudhu atau pakaian untuk menutup aurat, lebih baik melakukan jamak takhir sambil usaha memenuhi syarat sah atau tetap di waktunya namun ada syarat yang tidak bisa dikerjakan karena waktu tersebut. Maka dilihat statusnya adalah orang yang boleh jamak semisal musafir ataukah tidak. Maka jika dia mukim, bukan orang yang boleh jamak. Boleh jamak karena musafir, karena sakit, atau yang lain. Kalau dia adalah musafir, atau orang yang boleh jamak, boleh jadi musafir, boleh jadi sakit, maka jamak takhir yang lebih baik. Tapi kalau dia adalah orang yang statusnya tidak boleh jamak takhir, karena dia orang yang tidak punya syarat untuk memenuhi, untuk melakukan jamak, maka maka syarat sah sholat yang paling penting adalah waktu. Jangan sampai waktu berlalu dan kita belum mengerjakan sholat tersebut. Benarkah jika orang yang sujud tidak menempelkan hidungnya, sujudnya tidak sah? Sujud tidak sah, sholat batal dan wajib diulang. Secara umum pernyataan di atas yang ditanyakan adalah benar. Meskipun nanti sebenarnya ada perselisihan tentang masalah kewajiban menempelkan hidung di tempat sujud. Mengacu kepada pendapat yang lebih kuat yang mengatakan bahasanya hidung itu adalah bagian dari dahi yang wajib ditempelkan, maka jika hidung tidak ditempelkan, maka berarti sujud tidak sah. Jika sujud tidak sah, maka berarti ada rukun yang tertinggal. Dan jika ada rukun yang tertinggal, maka sholat tidak sah. Namun, tanpa kemudian tutup mata, biasanya ada perselisihan ulama tentang status hukum meletakkan, menempelkan hidung dalam sujud, menempelkan hidung di tempat sujud saat sujud. Kalau sholat sendiri melihat ke arah depan, ternyata di depan orang seliweran di masjid dan menghilangkan kekhusyuan. Kemarin kalau saya enggak salah tangkap, dianjurkan lihat ke depan bukan ke tempat sujud saat sholat berjamaah. Sebagaimana para sahabat, mereka melihat Nabi dan apa yang Nabi lakukan. Adapun saat saat orang itu sholat sendirian, maka pandanglah mana tempat yang lebih dekat pada khusyuk. Lebih dekat kepada khusyuk. Kalau di depan tuh malah lihat bis lewat atau apa. Karena sholatnya di rumah pinggir jalan, depannya kaca. Nah, ini ada bis apa, ada motor apa yang lewat. Nah, ya, maka ya tidak benar. Maka ketika sholat sendirian, maka lihatlah mana yang paling dekat kepada khusyuk. Depan atau tempat sujud atau yang atau itu. Namun tidak boleh menoleh, tidak boleh ke atas. Setelah sholat timbul keraguan, kentut ataukah tidak. Padahal pas sholat berusaha yakin. Namun ada keinginan untuk mengulang sholat. Haruskah diulang? Kaidah dalam masalah ini, ragu-ragu yang timbul setelah selesai beramal itu tidak teranggap. Ragu-ragu setelah berkenaan dengan wudu setelah selesai wudu tidak teranggap. Ragu-ragu tentang sholat setelah selesai sholat tidak teranggap dan seterusnya. Maka tidak boleh diulang. Jika mahasiswa yang merantau dihukumi sebagai musafir ataukah mukim? Apa beda Anda dengan orang mukim? Apa beda Anda dengan orang yang mukim, yang memang penduduk asli? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Oleh karena itu, maka statusnya yang benar adalah mukim. Bagaimanakah statusnya jika seorang itu pulang kampung untuk liburan? Statusnya musafir ataukah mukim? Di jalan musafir. Sampai rumah mukim. Ya. Maka di Jogja mukim, di rumah bapak mukim, di jalan musafir. Niat untuk sholat apakah cukup dengan masuknya waktu untuk sholat fardu dan langsung takbir atau perlu berkata dalam hati misalnya dengan redaksi berniat untuk sholat subuh. Kemarin telah kita bahas ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala adalah cukup dengan masuknya waktu. Kita tahu ini waktu sholat subuh, niat sholat itu sudah cukup. Kemudian ada kemudian di hati ditegaskan ini sholat subuh, maka lebih baik. Apakah pandangan mata saat sholat selalu ke arah depan? Kecuali saat rukuk, sujud, tahiyat, melihat jari. Maka ketika jamaah, maka sikap para sahabat berdasarkan hadis-hadis yang ada, mereka melihat ke arah Nabi. Adapun jika kondisi yang lain, maka pandangan bebas. Kalau menurut yang mengatakan bahasanya memandang ke arah sujud itu hadis yang dhaif, maka pandangannya bebas, tidak menoleh, tidak ke atas. Mana yang lebih dekat kepada khusyuk, bisa jadi ke depan, bisa jadi ke depan misalnya tembok ke depan atau kemudian tempat sujud, maka terserah bisa dipilih mana yang lebih dekat kepada kekhusyuan. Duduk ketika tasyahud akhir, ketika witir, apakah tawar atau iftiras? Kalau pakai pendapat Imam Ahmad, menimbang pada witir hanya ada satu tasyahud. Berarti iftiras. Apa hukum makmum yang salamnya cukup lama setelah imam salam karena merasa bacanya belum selesai atau doanya belum selesai? Maka ini takhalluf dari imam. Takhalluf, terlambat dari imam, yang minimal hukumnya adalah makruh. Bolehkah salat tahiyatul masjid atau rawatib hanya dengan baca Al-Fatihah, tidak diperangi dengan doa istiftah dan surat pendek? Boleh, karena yang wajib itu. Kalau sekedar bolehnya, itu boleh. Namun, seorang muslim selainnya bukanlah orang yang zuhud terhadap ganjaran. Bukan seorang yang tidak merasa butuh dengan pahala. Bacaan amin saat setelah selesai surat Al-Fatihah bagi makmum, apakah amin dibaca panjang ataukah pendek? Ya, A-nya panjang, kemudian dan mim-nya panjang. Amin. Demikian idealnya. Atau demikian semestinya. Bagaimana seorang yang ketika tasyahud menggerakkan jarinya dengan alasan memukul setan? Apakah alasan seperti itu dibenarkan? Bagaimanakah praktek menggerakkan jari yang benar? Ya, terdapat hadis yang ada di sifat salatin Nabi. Nah, di sana kemudian kita tangkap bahasanya menggerakkan jari itu syadidun ala syaitan. Satu hal yang berat bagi setan. Nih, kalau kurang lebih makna hadisnya adalah demikian. Itu satu hal yang berat bagi setan. Nah, apa yang dimaksud detail dengan apa yang berat bagi setan? Apakah itu artinya ini mukul setan dan sebagainya? Wallahu a'lam. Namun nampaknya tidak demikian. Nampaknya tidak demikian. Jadi ini kesimpulan yang terlalu melebar. Karena hadisnya cuma mengatakan itu satu hal yang berat bagi setan. Tentang bagaimana praktek menggerakkan jari yang benar, maka ini satu hal yang diperselisihkan para ulama. Kalau pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, digerakkan dari diam, kemudian diangkat saat doa, di kalimat-kalimat doa. Misalnya, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka ketika itu digerakkan dan turun lagi. Dan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, digerakkan. Demikian seterusnya. Jika kita mencoba duduk iftiras pada sholat dua rakaat, lalu ketika selesai bacaan tasawuf awal, refleks berdiri, dan ketika hampir sempurna atau telah sempurna berdiri, apakah wajib duduk kembali dan sujud sahwi atau bagaimana? Jika sholatnya sholat dua rakaat, ini kasus pada sholat wajib atau sholat sunnah. Jika sholatnya adalah sholat sunnah dua rakaat, maka tentu wajib duduk. Atau sholatnya sholat wajib, misalnya sholat subuh, maka karena dulunya adalah biasa ngamalkan tawaruk, dan iftiras itu identik dengan tasahud awal, cuma baca tasahud, kemudian malah berdiri. Masa subuh mau tiga rakaat? Oleh karena itu, ketika ingat apakah wajib duduk, ya wajib duduk. Ya, wajib duduk. Yang boleh kemudian tidak wajib duduk, kemudian bablas, itu adalah lupa tasawuf awal. Lupa tasawuf awal, dan itu kasusnya, kasus imam sholat berjamaah. Tidak semua kasus. Dan kasus imam sholat berjamaah, lupa tasawuf awal. Maka jika dia belum tegak berdiri, maka kembali duduk. Jika sudah tegak berdiri, maka terus dan tidak kembali duduk. Bukan semua kasus lupa. Jadi kalau ini sholat subuh, yang dia dulu biasanya tawaruk kemudian berpindah pendapat kepada iftiras, dan iftirasnya kemudian di benaknya itu otomatis cuma tasawuf awal kemudian berdiri, maka ketika dia berdiri ingat ini sholat subuh dua rakaat, wajib duduk. Wajib duduk, kemudian karena tadi baru baca bacaan tasawuf plus kemudian sholawat dan seterusnya, kemudian ada kewajiban untuk sujud sahwi. Kalau kita ditunjuk untuk menjadi imam di masjid yang biasa kunut subuh, apakah kita harus kunut? Maka katakan sejak awal, kalau saya diminta jadi imam subuh nanti, tapi saya tidak kunut loh Pak. Jadi kalau saya sih sendiri, jenengan saja yang Anda saja yang kemudian jadi imam, saya tak makmum. Karena bentuk saling menghormati harusnya demikian. Ketika imamnya itu kunut, ya, kita hormati, bahkan kita pun ikut mengaminkannya. Namun konsekuensi saling, karena saling itu dua arah dan bukan satu arah, maka kalau kita yang jadi imam dan kita tidak kunut, ya mereka juga tidak memaksakan diri untuk kunut dengan bentuk nelat misalnya. Nelat dari imam. Atau kemudian bentuknya kita harus mengamalkan sesuatu yang kurang kita yakini atau tidak kita yakini. Bukan saling menghormati itu namanya. Ya, bukan saling menghormati jika demikian. Saling menghormati, ya kita yang biar keyakinannya tidak kunut subuh, maka kita jadi imam sholat subuh, kita tidak kunut subuh dan mereka pun tetap mengikuti. Di masjid kami ada bacaan-bacaan antara sholat taraweh seperti fadlan minallah, apakah saya boleh sholat bersama mereka atau sholat sendiri? Itu bukan alasan untuk meninggalkan jamaah. Sikap yang benar, jika kita tidak cocok dengan apa yang dilakukan, tinggal kita diam. Itu bukan berarti kemudian kita tinggalkan masjidnya. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika wanita membaca Al-Quran, apakah harus memakai jilbab? Jawabannya tidak. Tidak harus dalam kondisi menutup aurat secara lengkap. Apakah harus suci dengan berwudu? Kalau membaca Al-Qurannya itu dengan mushaf, maka wajib berwudu. Namun jika dengan hafalan atau dengan Quran terjemah, yang itu statusnya bukan mushaf, maka boleh tanpa berwudu. Bagaimana dengan wanita haid? Wanita haid menurut pendapat yang paling kuat, yaitu pendapat jumhur, tidak boleh memegang mushaf. Dia boleh membaca Al-Quran, menurut pendapat yang paling kuat juga. Dia boleh membaca Al-Quran dengan hafalan atau dengan memegang sesuatu yang bukan mushaf, semacam Quran terjemah. Apakah sebelum safar harus ada niat berapa hari? Ada pendapat safar itu terbatas hari. Ada yang bilang 19 hari, ada yang bilang 22 hari. Ya, menurut pendapat yang paling kuat tidak kemudian dibatasi oleh hari. Ketika seorang telah sampai tujuan, maka apakah dia statusnya musafir? Memang betul ada yang berpendapat 19 hari, ada yang pendapat yang lainnya. Pendapat yang paling kuat tidak dibatasi oleh hari, namun dibatasi oleh al-urf. Jika dia telah sampai ke tempat tujuan, dari kampungnya dia ke Jogja, dia sampai di Jogja, maka kembali kepada urf. Jika urf mengatakan ketika dia di sini kemudian selama satu bulan itu dia bukan musafir, maka ya sudah, maka dia bukan musafir. Bagaimana mengqadha sholat wajib yang ditinggalkan tanpa udzur? Apakah bisa diqadha ataukah tidak? Jika sholat wajib ditinggalkan tanpa udzur, ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama mengatakan bisa diqadha. Diqadha-nya begitu, kemudian dia bertobat. Dia bertobat, maka dia qadha apa yang itu dia tinggalkan. Ya, namun pendapat yang lebih kuat, dan ini ada pendapat Ibnu Hazm, kemudian demikian juga pendapat Ibnu Taimiyah, demikian juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, sholat wajib yang ditinggalkan tanpa udzur tidak bisa diqadha. Ya, maka solusinya bertobat, menyesal dan memperbanyak sholat sunnah. Bolehkah membaca doa meminta perlindungan dari 4 hal setelah sholat selesai? Maka jika yang dimaksud setelah selesai sholat itu adalah pas waktu sholat sebelum salam enggak dibaca, setelah selesai salam, setelah sholat, selesai sholat, setelah salam malah dibaca, maka ini pertama ini terbalik. Bukan di situ tempatnya. Bukan di situ tempatnya. Namun jika maksudnya adalah tambahan, jika maksudnya tambahan, dia telah baca sebelum salam, kemudian setelah kemudian berzikir, dia ingin berdoa. Ada kemudian sejumlah bacaan doa yang dia baca, kemudian di antaranya dia baca lagi berlindung dari 4 hal, maka tidak mengapa. maka boleh. Demikian yang kita bahas, kita jawab dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa aqdamu anna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.